Ganda, semakin malam kita semakin semangat bergoyang bersama Diana Ria juga ARS untuk Anda dikasih yang rancak Ambarawa Arlida Putri Adela. Kita kayak marah lagi Adela. Aku cantik, cantik bagai bidadari, bidadari hatimu. Assalamualaikum. Apa kabar Mas? Gimana puasanya? Bolong abe. Pinter, podo ya Mas ya, podo. Oke, berarti semangat dong ya. Semangat goyang lagi, gak kedinginan, dingin. Oh enggak, yang penting goyang. Kita goyang damai bareng-bareng lagi. Spesial buat AMC juga.